توبة إلى الله وتقربا إليه ورجوعا بنية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والاسترشاد مثل من وآباؤنا وأسلافنا من العلماء العاملين ساداتنا العلويين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونمضي إليهم أرواح والدنا وأستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا ذريتنا بمددهم غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب ونيل المكروب في ميزان مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يصلي وسلم أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا بك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي أتوه لكل أول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فلنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

dumateng tiang yang dapat menyelesaikan ujian dengan sempurna. Giniku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atam mahun. Deloken nalikane Nabi Ibrahim iku diuji ambik Gusti Allah dengan beberapa kalimat-kalimat atau ujian-ujian. Sami kali kula kali panjenengan. Nggih, pernah melarat. Ya, pernah disatroni. Nggih, pernah sembarang pun. Bahkan ujian Nabi Ibrahim itu lebih berat daripada ujian kula kali panjenengan. Tapi ia menyelesaikan fa'atam mahun, diselesaikan dengan baik. Gimana cara menyelesaikan? Gusti Allah menceritakan dalam ayat yang lain, inna Ibrahima, sak temene Nabi Ibrahim itu sebelum diangkat jadi nabi, kanat ummatan qanitan, piyambake itu adalah seorang yang rajin beribadah sholat. Ya. Kewajiban ibadahnya niki tidak sampai terabaikan, tertunda sebab kepentingan golek kebutuhan hidup. Hanifan, piyambe ini ku condong lek coro wong bangil ngono, meskipun de ini ku jadi orang yang ahli ibadah, hidupnya seperti kita. Wayai nang pasar, nang pasar. Wayai nang sawah, yo nang sawah. Ya seperti kita. Musliman. Dan dia itu orang yang Islam, patuh menyerah nang Gusti Allah. Lek aku dikongkon ngalor, yo ngalor. Lek kongkon ngadul, yo ngidul. Meskipun aku urip iki wis disediani kebutuhan hidup saya, tapi saya belum tahu di mana tempatnya. Maka saya disuruh untuk berusaha. Berusaha mencari kebutuhan hidup dengan cara yang halal, itu pun berupa ibadah. Seserawungan tetanggan, kita bergaul dengan masyarakat karena kita menghargai, tidak ingin menang sendiri, itu pun namanya ibadah. Wa ma kana minal musyrikin, meskipun konco kancane Nabi Ibrahim, lingkungan Nabi Ibrahim iku terdiri dari macam-macam wong akeh, tapi dia itu tidak sampai katut nang gaya hidup perilaku orang-orang kafir atau musyrik. Ya. Ketika beliau ini telah menyelesaikan jawune Gusti Allah, ya napa kula kali sampean ngaji nggih ngeten iki. Disuruh untuk menyelesaikan ujian-ujian hidup niki sesuai dengan profesi kula panjenengan. Lek profesi utawa penggawean kula kali sampean nang pasar, terus nang pasar, sing penting ana ngene pasar gak ngentit. Lek kula kali sampean dadi wakil DPR silakan. Asal gak goro. Kalau toh kita menjadi melok partai, organisasi Islam, silakan. Asal gak nari uruan toh ae. Ya. Yeah. Silakan sesuai dengan profesi. Sing penting kelakuanmu kocok niru koyok wong musyrik. Lek wong partai lak sane iki lak siji ya. meskipun itu partainya berlambangkan Islam, dasarnya Islam, tapi semboyannya kafir. Ya napa? Tidak ada teman abadi, yang ada kepentingan abadi. Kalau ono teman salawase iku sing ono kepentingan, dadi ono kula kali sampean lek aku gak penting nang ngene kon ya dudu kancaku. Lek aku penting nang ngene kon kancaku, meskipun wong kafir. Jangan. Itu adalah semboyane orang partai. Ojo sampai rugi sampean. Iya. Kuatkan dengan ibadah. Iya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Gusti Allah dawuh. Pantes lek kon iki dadi panutane menungso. Dawuh ini artinya begini, lek kon wis dadi bapak, dadi panutane anak, kon iku kudu merubah perilakumu. Gitu lho. Lalek kon dadi ustad, kamu harus mengaji. Jadi panutan. Iya. Siap dikritik, siap menerima keluhan masyarakat. Jangan sampai kula kali sampean membodohkan masyarakat demi kepentingan pribadi. Jare Nabi Ibrahim, saya berhasil. Qala wa min dzurriyyati, anak kula mawon. Sampai dadekno imam. Saya sudah selesai. Biar ada regenerasi. Jare Gusti Allah, la yanalu ahdid dzalimin. Saya mengangkat kamu ini bukan karena warisan. Karena perjuanganmu. Kualitas ilmumu, kualitas ibadahmu. Kalau ceritane wilayah iku teko keturunan ndak ada. Sampai tingali pesene Bib Ali sing duwe kitab sing tuduror iku. Lekne pesene apa? Anak-anakku. Sing ahli maca sing tuduror. Sing sregep ibadah, sing sregep sedekah. Sing sergap nyambut gawe, sing sergap bangun balam, sing sergap ngaji, ojo adik leren. Wilayah itu bukan karena turunan, tapi dengan perjuangan. Iki pesene ngoten. Jare Gusti Allah, yo gak iso lek anakmu gak podo ambek kon. Saken masyarakat iki jadi korban. Saken. Ya. Para hadirin, dah inilah kula kali sampean ngaji kepingin dituduhno Gusti Allah lek pancen lakune awak niki keliru, muga-muga disepuro ambek Gusti Allah. Sakarene mawon kula kali sampean muga-muga oleh hidayah, kula kali sampean saged ngelampahi urip niki sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek ono kurangi Kanjeng Nabi sing noroki. Iya. Yeah. Lek wis kula kali sampean urip niki dadiyo sak langkah, dadiyo teko pakaian, dadiyo teko sak itik karena kita cinta terhadap Rasul, setitik niku dihargai besar oleh Allah. Qul ing kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Waran Muhammad, lek bener-bener kon iku cinta Gusti Allah, kepingin oleh ridhone Gusti Allah, ojo ndelok sapa, melo aku dalam segala hal, mulai tangi turu, kate turu, sak iso-isone. Jangan kita atasi ngene, jangan. Iya. Yeah. Jangan. Lek iku dilarang Kanjeng Nabi. Akonono. Itu adalah larangan. Karena lemahnya iman kita. Kita belum bisa melaksanakan. Luwe apik ngoten. Daripada atasi ngene ae. Jangan. itu membuat amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Nerusakan pengajian kitab Irsyadul Ibad sing tutup bab sholat jamaah. Kemarin dijelaskan bahwasannya man amma qauman wa fihim man huwa aqra'u minhu li kitabillah, sapa sing ngimami sijine masyarakat memaksakan jadi imam. Wa fihim, padahal di masyarakat itu, di tengah jamaah itu, man ada orang huwa tiang ini kuwau sing melok jamaah akra'u minhu, lebih mengerti daripada orang yang memaksakan jadi imam, luwe mengerti li kitabillahi, terhadap kitabnya Allah. Wa a'lamu lan luwe pinter, persilahkan mereka. Monggo panjenengan sing langkung sepuh, panjenengan sing langkung ngertos, ngeten wis sampean ae tak dongakno. Monggo lah, dengan demikian de'e niku wau mempunyai etika sopan santun, dia itu rendah diri, menghargai orang lain. Sampean seneng apa ten yang ngoten? Seneng. Daripada kita itu dipilih jadi imam mbok karena suarane ana wong alim menengae, waduh pompong ana wong alim rek tak pamer lek aku dadi imam. Kalau tuh orang memaksakan diri demikian padahal ada orang yang lebih pantas dan berhak, lam yazal fi safalin ila yaumil qiyamah, orang itu terus-menerus tetap dalam tingkatan terendah. Gak bisa membuat derajatnya tinggi, membuat masyarakat dan jamaahnya itu rendah. Ila yaumil kiamah. Amat penting dan potensi. Sampean mawon, lek jadek no imam onok gini kampung, kudu jaga diri, tahu suasana. Lek ni Romo Kiai Hamid ni gua, di mana tempat dia itu bertamu, di situ ada tokoh, tokoh itu diangkat derajatnya. Kiai Hamid menisor, kulo menangi bian. Nalikane abah niku senengane takon, yai yok nopo takon ngene ngeten ngeten. Yai Ghofur ahline kitab niku, padahal Yai Ghofur niku adalah nyantri nang ngene Yai Hamid. Waduh, kenapa? Keranten Yai Ghofur itu lek wis diangkat koyok ngono, dia itu belajar kitabnya. Lek ditakoni gak syukur jebak, tapi didelok kitab, kitabe. Mari ro kitabe melayu nang Yai Hamid. Romo Yai, nopo leres kula wau tangleti tiyang niki ngeten. Oh iya bener. Lek keliru, gak ngene takang. Lho ngoten lho. Dengan demikian jare ne wong pasuk, Yai Ghofur alim, Yai Hamid takon. Yai Hamid takon. Padahal untuk mengangkat derajat gak sampai mengorbankan orang alim yang lain. Akibatnya Pak Edanya Romo Yai Seto, Yai Ghofur pancet jadi rujukannya. Jadi masyarakat gak kehilangan pemimpin. Wonten tenggene Buduran Kiai Abbas. Kiai Abbas niku putrane Kiai Khozin. Kiai Khozin itu di Siwalan Panji gurune Mbah Khalil Bangkalan yang diutus oleh Imam Syafi'i ketika pulang dari haji, golek ana wong jenenge Khozin untuk menyempurnakan kewalian dan keilmuanmu. mule buyar santri golek ono wong jenenge Khozin golek jenenge duwe putra jenenge Yai Abbas Yai Hamid tenggene mriku semerat Yai Abbas kualitas Yai Hamid yang sudah kondang monggo Yai panjenengan ngimami boten boten di tengah-tengah pokok toko masyarakat Sidoarjo dan Buduran biyen berkandang Yai Abbas niki wali syariat krono istiqomamu mulang jari wong kono Yai Hamid iku dukuran Yai Abbas dengan apa? Masyarakat itu membanggakan tokohnya, tokoh yang dibanggakan tidak kehilangan nakoda, tetap waspada. Lek sampean ngomong Mahmud pinter, tambah nemen tak gelem ngaji. Wong aku pinter juga kon ngaji. Itu belum sih, belum siap. Semakin diangkat, semakin dia itu takut. Wonten tenggene dung cangkring. Oh, wonten ngoten niku. Yai Hayyu niku wali ndukure Yai Hamid. Kok ngono? Biyen niku Yai Hamid nang dung cangkring, ono acara opo ae sing ngagetno Yai Hayyu. Dongo Yai Hayyu. Dia ngomong, selama ono Yai Hayyu sampean kudu jalan ngoten. Masya Allah. Ya. Tenggene bangil. Yai nggih ngoten, kodang isa. Yai Sarwani lagi duhu. Apakah dia kehilangan pamor? Mboten. Karena dia tahu Yai Sarwani semakin diunggulkan, semakin dia itu ngaji. Mbakas nopo dia? Jadi sampai lele jadi imam harus tahu situasi ngajio bab sampean sing sampean kerjakan tentang jadi imam bagaimana ngomong makmum sekirane imam niki niru wong sing kuno kok jangan mengkaji kitab takon ya rumien Habib Ja'far bin Syaikhon ngimam lima waktu di Masjid Pasuruan. Setelah udur, subuh dikekno mantune abahe Bib Taufik. Imami subuh tok. Ya gak duwe ya pleh. Iya. Yeah. Wis istiqomao ana gene-gene ngimami subuh. Sing sabar. Anakmu besok nemu derajat. Sampai sedo gak ana anake. Iya. Yeah. Ternyata setelah orang Pasuruan menggarap tidak ada habaib yang akan muncul. Putrone Habib Kadir mantune Habib Syaikhon. Tirakat sembahyang subuh itu mewujudkan Habib Taufik. Berapa habaib yang dicetak Habib Taufik? Yo wake. Tenggene Banyuwangi, tenggene Lumajang, setiap pelosok niku membuat radio. Sampai tenggiri Samarinda banyak sekali tirakate subuh ya bahas nopo niku dadi imam kudu ngaji dadi pemimpin nggih kudu ngaji dadi wong tuwa ya kudu ngaji semakin kita dituakan semakin hati-hati jangan ngarang dhewe. Lek sampean pandai baca kitab Yai Hamid itu kurang pandai ya apa? Wong biyen mondok iku wis dikongkon maling tukang makili kiai ini. Mondok iku wis dikongkon makili ini. Jari wong sing pondok sing lawas. Mukti santri anyar kate ngaji. Ngaji ini ono gini. Masjid. Masjid iki gak tahu. Aku selama mondok kene santri sing wani mulang ana masjid iki kok kudu padahal digenggen yaine. Krono santri pondok sing tuwek iku mang elmune, duwe ilmu kanuragan. Ngene lawange masjid iku dikeki watu gedhe. Lek bisa kon ngliwatu iki, lanang pinter kon. Ngaji aku nang kon. Iya. Yeah. Krono Yai Hamid niku diperintah guru ya Allah sopo sing ngalang-alangi karepe guru kok ngene iki jenenge watu gedhe niku Pak diusap ngeten srek dadi wedi disaponi. Terus sing jalan iki wayahe napa? Melok ngaji. Wis kadung sumber are. Ya enggak. Gak katene aku melok kono. Iya. So mbo. Jangan. Iya. Dia bingotan mau bupas suruhan. Ketika dia itu kabeh piwulangane nurut Bib Ja'far. Padahal dia ngerti nang kitab itu. Kenapa gak ngarang dhewe? Kuatir ditakoni pangeran. Makmummu biyen, santrimu biyen, kon arano nang ndi? Kula ndelok kitab. Wis ero kok tata carane. Lho, lek delok iki lha wis ketok ah. Iya. Dadi perlu ngaji niku, Pak. Minal mahdi ilal lahti. Mulai teko gandeng, teko gendongan sampai mati. Lek sampean dikei mulang ngene, kudu luwe hati-hati. Takon ngalor ngidul pengalaman takon. Kadang-kadang tiang niku ketoke gak apa-apa. Tapi pinter. Kadang-kadang ngoten, pinter apa? Pinter teko ndelok wong biyen. Titi krana kelakuane di kelakoni. Iya. Yeah. Lati lainnya imam iku mang umpomo imam umpomo sing mulang iya kok gak anu membawa dampak sing ngaji ini lho malah dadi korban sing mulang iku mang gak munggah derajate sing ngaji yo gak munggah derajate malah melorot soro iki Pak iya soro Waman wa muslimun An Abi Hurairah radhiyallahu taala Idza suwibali salati kapan wis dikomati untuk melaksanakan salat fala taktuha janganlah ojo sampai sampean iku nekani nggone salat utawa panggonan sofi sholat wa antum tas auna sampean iku mang krono waktu ni komat si ono mburi akhirnya sampean iku melayu ojo melayu uktuha wa alaikumus sakinah capailah tekanono nanggene panggonan sholat sing sofi pas nanggene kono wa'alaikum sedangkan kamu as-sakinah tetep melakune genagen nah fama adroktum fasollu fama kelakoane imam tingkai imam adroktum sing sampean temoni lek nemoni amin fasallu sampean sembayango melo amin lek pas rukuk melo oru ku lek pas sujud melo sujud iya wama fatakum lalek sing kurang mang aku mang rukuk durung fatihah aku mang gak menangi rukuk langsung sujud ya apa faatimu sempurna nolek nih kurang kenapa gak oleh melayu kok kongkon dikongkon melaku sing genai santai ta inna ahadakum idha kana ya'mudu ila sholat sak temeni sampeyaniku lek ni kapan nuju nanggene panggenan sembayang baik dari rumah atau sudah dilanggar di masjid fahuwa sampean iku fi sholat dan dicatat dianggap sudah sholat. Masya Allah betapa oleh ngergani Gusti Allah nanggene ibadai umat Nabi Muhammad kadang-kadang gingoten cepetan ya al-ajalatu minas syaiton wong kesusu-susu iku adalah dorongane setan. Ngeten iki Pak Lek dadi ilmu ni gak iso, Pak. Iya. Kita menurut kita melayu payu saya menggos-menggos. Allahu Akbar. Waduh. Cari malaikat ya Allah, gak sopan blas inti bebe ngene tok ya. Omae Gusti Allah iki ho, bathuke wong ngono kene, bathuke wali ngono kene biyen. Ganjarane 100 kurang ajari 1000 oleh piro, Pak? Torok. Iya. Masya Allah. Muka-muka mawon kula kali sampai dituntun Nabi Gusti Allah. Sebentar lagi kula kali sampai memasuki bulan Dzulhijjah. Langgan tenang ya. Tanggal si jini kapan? Insya Allah hari Selasa. 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah hari yang keramat, memang dispesialkan kangge umat Nabi Muhammad. Kekeramatan daripada 10 hari itu wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar. Waktu fajar itu apa? Waktu yang setiap doa kita didengarkan oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah. Waktu yang bersih. Gusti Allah ngerti. Lekne umat Nabi Muhammad niki dikei waktu fajar dalam setahun itu. Sing tangi sak durungi subuh niku akean diambil sing duru. Ngerti Gusti Allah. Wis lekon gak iso waktu fajar berdoa karena masih tidur. Tak kei gon, tak talangi. Wal asri walayalin asr, demi malam-malam atau hari-hari yang sepuh, nilainya sama dengan waktu fajar. Diterima sampean. Nabi Musa pernah berkata, ya Allah, kula niki sampean kandhani donga napa sing 10 Dzulhijjah ini sekirane gampang diterima ngoten ya. Kula kok suwe oleh donga niki. Terus 10 hari ini untuk apa? Fa'allahu ta'ala ilaihi, maka Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa. Ya Musa, Musa. Iya. Idza dakhala ayyamal asyr min Dzulhijjah, lek kapan kon menangi melebu 10 hari Dzulhijjah yang pertama tanggal 1, lek kepingin dungamu ndang di sembadani. Nggih Gusti. Apa? Ngomongo. La ilaha illallah. Gini hati sampean jalan. Ya Allah Gusti, kulo kagungan hajat ngeten. Mugi sampean enggal-enggal nulungi. Ya. Nguk Gusti, kulo kepingin duwe montor. Sak garasine pisan. Mari ngono bojo kulo tuwek Gusti. Kulo tak rabi mana. Ojo dawa-dawa si jiae. Ngono lho. Kopo Gusti Allah nguk. Nguk tantake iki kelah iki. Kelah iki si jiae. Ngono lho. Gusti sampean senengaken urip kula niki kalian ibadah. Enak bisa. Ibadah gak keter, nyambut gawe tenang, bakon soke bangga, enggak dikok mati ae. Ngoten, sing penting aku ibadah. Nabi Musa nyrengkel, aja Nabi Musa iku tambeng, Pak. Padha sampean ngoten. Mosok Gusti la ilaha illallah apal kabeh wong-wong. Jamaah masjid yo wong ambek kon iki loro. Kok ngono ora sawani iso oleh maca la ilaha illallah. Masyaallah. Ngene lho Musa, kono aja angel-angel po kon iki. Umpama kon iku duwe amal wis setahun. Buntelen dadi siji ana karung. Delen ngene timbangan. Sisi. Mari ngono kon ngomong maca la ilaha illallah ana ngene tanggal 1 Dzulhijjah selama 10 hari sepisan iki padahal dengan diiringi hati tidak ada Tuhan selain Allah. Gak ono sing iso nuruti karepku kecuali Gusti. Gak ono sing nyepuro dosaku sebab dungoku gak diterima kecuali Gusti Allah. Lho kok ngoco sepisan seweneng aku. Tak deleng gini timbangan sing sisi liyo. Iku lho abotan ganjarane la ilaha illallah yang diucapkan umat Nabi Muhammad ketika 10 hari mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Apa tak pak? Boten. Iya. Tapi sing alon pak diresapi la ilaha illallah. Lek mari ada nih lagi ya. Waktu pacar ngoten niku. Ya. Muga-muga mawon kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Kula matur suwun dumateng para jamaah pendengar ya yang banyak memberikan informasi, yang banyak memberikan masukan-masukan dumateng kula jare wong Ustaz Mahmud bagian takmir, bagian seksi beribadatan ngene-ngene. Saya terima. Iya. Sampai minta usulan. Letek mari diusulno gak iso apa-apa. Kita itu sebatas menerima usulan saking jamaah. Iya. Dari katanya dibangun tua saya ben minggu satu-satu sebergani sak niki oleh 12 juta 13 juta durung dibangun wae ngene. Semuanya itu sudah ditampung. Iya. Cuman kita itu masih bermusyawarah. Iya. Yeah. Sampai dungakno ae. Iya. Yeah. Yai Nurholis sebagai ketua takmir ditulungi Gusti Allah bisa. Ditulungi Gusti Allah bisa mewujudkan harapan panjenengan. Lek sampean sabar gelem dungak. Dungakno. Pengajian di Masjid Bangil begitu pun juga akan semakin berbobot. Iya. Yeah. Kalau panjenengan sabar dan memohon doa, enggak. Tapi lek ngilokno to, Pak, rusak, Pak. Iya. Wis tak husnudzon ae wis husnudzon. Iya. Kita itu lek kula koyo sak rohole barang itu tidak monoton, tidak berkuasa, cuman sekedar wadah nampung mari ngono nglapor. No. Sing kuasa sapa? Ya Gusti Allah, Pak, repot-repot ngono ae. Iya. Iya. Tunggu dinungo niat kula kali panjenengan ingin beribadah yang baik, ingin dituntun oleh orang-orang yang baik, ingin mempunyai masjid yang baik yang menjadi kebanggaan kita sebagai wujud kita itu peduli terhadap umat Islam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana waqina lima tartadi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adkiya ulama. Rabbana habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Insyaallah masalah 10 hari Dzulhijjah nanti akan dijelaskan oleh Habib Ali, mungkin Kiai Nur Kholis kula bagian jamaah tok mawon ya. Jadi sampai lep am sosong ngaji ya pak. Ya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lamba asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma. Amin Rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasulih. نحظى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إندد تهد صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.